Ustaz, Anda ada pertanyaan, Ustaz? Silakan, silakan. Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui, Ustaz, berhubungan dengan puasa Ramadan, bagaimana, Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi, Ustaz. Masya Allah, produktif iya, sekali suaminya. Nah ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan sampai menyusui sama 2 tahun, Ustaz. Ya, ya, ya. Sekarang dia hamil, belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah gimana, Ustaz? Ya, ya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja, ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada 2 model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim, ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya. Sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas, ya. Wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terkena cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa, ya. Tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari 2 orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui bayar fidyah. Bayar fidyah, ya. Tufdiyan, itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada 2 fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa 2 sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulus sahabi hujjah. Perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung. Ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi. Suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti. Maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, menyebutkan kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisihi kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Abbas bin Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Abbas, bahwasanya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit, kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa, alhamdulillah, dari Ibn Abbas dan Ibn Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja. Dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung. Paham insya Allah Bang Dung? Paham. Oh iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.